Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qad yataraddadul ulama fi ba'di furu' hadihil qa'idah lita'arudil adillati fiha. Dan sebagian para ulama kadang berselisih dalam cabang-cabang kaidah ini karena bertentangannya beberapa dalil atau li'adam i'tiqadi ba'dihim min dirajihi fi hadhil qa'idah, atau karena keyakinan mereka bahwa tidak termasuk di dalam makna kaidah ini, seperti apa yang dinukil oleh Al-Athram. Dia berkata, aku mendengar Abu Abdullah yus'al an libsil harir, bahwa Abu Abdullah pernah ditanya tentang memakai sutra dalam perang. Faqala, dikatakan, arju an la yakuna bihi ba'sun, aku berharap kalau itu tidak mengapa. Waqala samitu Abu Abdullah yus'al an al mantiqah wal hilyah, juga Abu Abdullah pernah ditanya tentang pakaian asing, hilyah dan mantiqah. Mantiqah itu tutupkan di kepala, entah seperti apa bentuknya, seperti topi khas orang asing. Dikatakan adapun muntaqah atau mantaqah, karihaha qaumun yaquluna hiya zayyil aajim, tidak disukai oleh satu kaum dan dikatakan itu pakaian orang asing. Wa kanu yahtajizunal amaim, karena saat itu kaum muslimin biasa memakai imamah. Pakaian khas mereka adalah imamah, bukan topi. Barakallahu fiikum. Kalau pada rinciannya, bagaimana sutra, bagaimana topi, bagaimana perkara, ada ikhtilaf sedikit tentang rincian tersebut. Tetapi asbabnya mengapa tidak disukai, karena tasyabbuh ini yang enggak ada khilaf. Tidak boleh menyerupai satu kaum. Walaupun pada perkara rinciannya memang ada permasalahan, kadang ada yang pendapat begini, ada yang begitu, tetapi pada inti masalah, yaitu agar kita jangan menyerupai orang di luar Islam, itu tidak ada yang menyelisihinya. Sepakat para ulama. Wa hadza innama 'allaqa al-qaul fihi li'anna fil mantaqah manfa'ah 'aradat ma fiha min at-tashabbuh. Kenapa kok ada yang membolehkan kalau memang tasabbuh itu tidak boleh? Karena mantaqah, sebagian ulama menganggap ada manfaat yang menyebabkan tidak lagi dianggap tasyabbuh karena manfaat yang diambil. Wallahu ta'ala a'lam, apakah manfaat itu seperti yang dilihat oleh kita di Indonesia, mereka memakai topi yang lebar supaya enggak panas, atau topi yang menutupi mata supaya enggak silau dan sebagainya. Sehingga keluar dari tasyabbuh karena ada alasan. Mirip dengan apa? Mirip dengan sholat di waktu-waktu terlarang. Mengapa dilarang oleh Nabi? Tasyabbuh. Tetapi ketika ada sebab, kamu masuk masjid, bolehkah sholat di waktu itu? Boleh. Karena ada sebab. Tahiyatul masjid. Kalau gak ada sebab, tiba-tiba kamu sholat, ngapain? Mau niru mereka? Nah begitu. Kalau tidak ada sebab, tinggal satu. Berarti kamu ingin sama dengan mereka. Tapi kalau ada sebab, mengurangi tasyabbuh tadi. Demikian pula mantaqah tadi, katanya karena ada manfaah, maka sisi tasyabbuhnya berkurang. Mereka memakai bukan ingin ikut-ikutan, tetapi karena ingin mendapatkan manfaat tadi, yaitu lebih berkurang panasnya, atau melindungi dari teriknya matahari dan sebagainya. Wa naqala an ba'd as-salaf annahu kana yatamantaq fa li hadha hakal kalam an ghairihi wa amsaka misla hadza hal yaj'al qawlan lahu idza su'ila an mas'alah fa haka fiha jawab ghairahu wa lam yardifuhu bi muwafaqatin wa la mukhalafah. Dinukil sebagian salaf katanya mereka memakai mantaqah. Oleh karena itu dihikayatkan pembicaraan tentang itu. Falihada hakal kalam an ghairihi, maka dinukilkan ucapan-ucapan dari selain dia. Wa amsaka, dan kemudian berhenti dia dari memakai mantaqah. Misla hadza hal yaj'al qawlan lahu idza su'ila an mas'alah, dalam masalah seperti ini apakah boleh dijawab dengan jawaban tersebut ketika ditanya. Fa haka fiha jawab ghairihi wa lam yardifuhu bi muwafaqah wa la mukhalafah, maka dijawab dengan jawaban tersebut dan tidak menengok apakah mencocoki yang sana atau menyelisihi, dijawab dengan alasannya mengapa dia pakai. Sehingga barakallahu fikum fihi li ashabihi wajhan, dalam masalah ini ada dua pendapat dari mereka. Ahaduhuma na'am li'annahu lawla muwafaqatuhu lahu lakana qad ajaba sa'il bighairih. Pertama iya, li'annahu lawla muwafaqatuhu, kalau bukan karena mencocokinya, lakana qad ajaba sa'il bighairih. Kalau saja dia tidak mencocokinya, pasti akan menjawab dengan jawaban lain. Tidak akan menjawab dengan menjawab bahwa si fulan dari salaf melakukannya. Tidak mungkin kalau dia enggak cocok. Dia pasti akan menjawab dengan jawaban lain. Li'annahu innama sa'alahu an qawlihi, karena yang ditanya adalah pendapat dia. Kamu bagaimana pendapatnya? Salaf pernah melakukannya. Berarti dia cocok dengan itu kan? Walam yas'alhu an yahki lahu madhaban nas. Dia ditanya pendapat pribadinya. Tidak ditanya bagaimana madhabnya manusia. Ada dua pendapat, tidak. Ditanya bagaimana pendapatmu. Ternyata dihikayatkan. Salaf pernah memakainya. Berarti dia mencocoki. Yang kedua. La yaj'al bimujarrad dzalika qawlan lahu. Li'annahu innama hakahu faqab. Pendapat kedua berkata, dia hanya menukil, tidak mengatakan saya cocok atau tidak cocok. Wa mujarradul hikayah, kalau cuma menghikayatkan, la yadullu alal muwafaqah, tidak menunjukkan kalau dia cocok. Wa fi lafzil mantaqah azharun wa kalamun laisa hadza mawdi'uhu. Berarti memakai mantaqah, banyak pembicaraan, banyak perdebatan, dan ada pengaruh dari sana dan dari sini yang tentunya akan panjang pembahasannya. Laisa hadza mawdi'uhu, kata beliau, kata penulis, bukan di sini tempatnya. Ini hanya contoh bahwa dalam rincian ada perbedaan-perbedaan. Bolehkah memakai ini, bolehkah memakai itu, bolehkah dan sebagainya. Ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda, ada diskusi, ada ikhtilaf. Tetapi ketika bicara tashabbuh, iya, memang kita tidak boleh menyamai kaum di luar Islam. Aku benci, aku tidak suka, paling sedikit benci, tidak suka. Sebagian lain menyatakan haram, tidak boleh menyerupai kaum di luar Islam. Barakallahu fikum. Kalau begitu, mengapa ada ikhtilaf pada parsialnya, pada rinciannya? Karena ada kadang-kadang sesuatu seperti mantaqah tadi, dari satu sisi tasyabbuh, memang mereka berkata tidak boleh kita tasyabbuh, tetapi sisi lain ada manfaat. Bagaimana? Kadang-kadang dengan fikih mereka tasyabbuhnya terkalahkan dengan manfaatnya. Misalnya perkara-perkara yang lumrah manusia melakukannya, karena butuh makan, butuh pakaian, buku. Pakaian yang melindungi biasanya satu kaum mirip, sama. Mengapa? Karena cuacanya sama di situ. Misalnya di tempat dingin mereka semua pakai wool, Kamu juga pakai wol. Yahudi, Nasrani, Majusi, semuanya pakai wol. Bolehkah kita pakai wol? Karena manfaatnya, maka gugur sisi tasyabuhnya. Itu saja yang menyebabkan terjadi ikhtilaf. Adapun asal larangan untuk tasyabuh, mereka sepakat para ulama. Wali misli hadza taraddada kalamuhu fil qus al-farisiyah. Oleh karena itu mereka juga ragu-ragu tentang hukum memakai qus al-farisiyah. Faqala al-Asram, qus al-farisiyah pakaian juga, pakaian di luar Islam, orang Persia yang pakai. Kalau dasi, apa faedahnya? Hah? Buat apa? Kalau tadi topi, ada yang menyeduh mereka karena lebarnya seperti payung untuk melindungi diri dari panas. Ada manfaatnya. Kalau dasi, seperti pegangannya kambing kalau mau diseret. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian orang, sebagian ulama menyatakan, tasyabuh. Oh, ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malah berbahaya. Malah berbahaya. Bisa kecekik kalau terseret atau tertarik. Qala al-Asram sa'altu Abu Abdullah 'anil qus al-farisiyah. Fa qala inna ma kanat kisiyun nas al-arabiyyah. Thumma qala inna ba'd an-nas ihtajja bi hadis 'Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu ji'ab wa Adam wa udum. Qultu hadis Abi 'Amr ibn Hammas. Qala na'am. Qala Abu Abdullah yaqul fala takunu ju'batan illa lil farisiyah wan nabl innama huwa qarn. Berkata al-Asram, aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang qaus al-farisiyah, seperti busur tapi Persia yang buat. Faqala innama kanat kisiyun nas al-arabiyyah. Sesungguhnya yang dipakai oleh manusia adalah yang dibikin oleh orang Arab. Inna ba'dan nas ihtajja bi hadis Umar. Sebagian manusia berhujjah dengan hadis Umar. Ju'ab au ji'ab wa udum. Disebutkan di sini riwayatnya dhaif. Wallahu ta'ala a'lam. Qultu, udum dari kulit ya. Ji'ab, jamaknya ju'bah. Qultu hadis Abi Amr ibn Hammas yang dimaksud. Qala na'am. Qala Abu Abdullah yaqulu fala takunu ju'bah ila al-farisiyah. Kalau ju'bah itu biasa dipakai oleh farisiyah. Kalau dari kulit maka itu Arabiyah. Wa nabal innama huwa qarn. Qala al-Azram qultu li Abi Abdullah fi tafsir Mujahid qulubuna fi akinnah. Hati-hati kami tertutup. Yani ada akinnah di telinganya. Qala kal jubah lin nabl. Akinnah itu seperti jubah lin nabl. Qala fa in kana yusamma jubah lin nabl falaysa mahtajja bihi alladhi qala hadha shay. Thumma qala yanbaghi an yus'al an hadha an ahli al-arabiyyah. Akinnah ditafsirkan seperti jubah lin nabl, penutup nabl. Nabl itu anak-anak panah ya. Seperti wadahnya atau penutup anak panah. Qala fa in kana yusamma ju'bah lin nabl, walaupun dia ju'bah lin nabl, falaysa mahtajja bihi alladhi qala hadha syai', maka tidak bisa berhujjah kalau ju'bah itu berarti pakaian Arab. Wallahu ta'ala a'lam. Sepertinya yang begini di kepala. Ini anak panah. Tutupnya begini. Dipakai oleh manusia atau oleh orang-orang di Persia sana. Ketika ditutup, telinga tertutup. Hati atau badan tertutup juga semuanya. Telinga enggak dengar, maka dikatakan fi qulubihim akinnah. Di hatinya ada tutupan kayak penutup nabl. Kalaupun tafsirnya akinnah adalah ju'bah lin nabl, tetap saja bahwa itu adalah pakaian mereka, pakaian Persia. Wa in kana yusamma ju'bah lin nabl falaysa mahtajja bihi alladhi qala hadha bi syai thumma qala yanbaghi an yus'al an hadha ahli al-arabiyyah. Maka perlu ditanya dalam masalah ini orang yang mengerti bahasa Arab. Apa yang dimaksud akinnah? Apakah yang seperti ini atau berbeda? Qala Abu Bakar, qila li Abi Abdullah, ad-dira'ah yakunu laha furaj, furja. Faqala kana li Khalid ibn Ma'dan dira'ah. Baju besi yang memiliki lubang-lubang. Qala Khalid ibn Ma'dan punya dira'ah laha furaj. Min baini yadaiha, di antara tangannya, di antara dua tangannya. Qadra dira', seukuran dira'. Qila li Abi Abdullah, dikatakan pada Abu Abdullah, fayakunu laha furaj min khalfiha, maka ada lubang-lubang juga di belakangnya. Qala ma adri, aku tidak tahu. Ama ma baina yadaiha faqad sami'tu, adapun lubang-lubang yang di depannya aku pernah dengar. Wa ama man khalfaha, adapun yang di belakangnya falam asma, aku enggak pernah dengar. Qala illa anna fi dhalika sa'ah, hanya saja dalam masa itu ada keluasan. Ini tidak terlalu kaku harus begini, tidak. Ada keluasan. Indar rukub wa manfa'ah, karena ketika menunggangi kendaraan atau ketika digunakan pakaian tadi ada manfaatnya. Yang penting itu. Sehingga modelnya kayak apa ada keluasan dalam masalah itu. Barakallahu fikum. Yang sedang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bahwasanya walaupun contoh-contoh kita sejak bab-bab yang lalu, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, pada rinciannya mungkin ada masalah, ada perselisihan. Seperti masalah mantaqah tadi, sekarang masalah pakaian Persia tadi, pakaian kulit, sekarang pakaian yang sifatnya melindungi dari pedang-pedang musuh, dira. Modelnya juga macam-macam. Ada yang modelnya lempengan-lempengan. Disusun sampai banyak sehingga kalau diginikan kerepiak-kerepiak begitu. Sehingga dari sini besi semua. Yang lempengannya satu pernah mengenai Rasulullah SAW di pipinya. Dipakai di kepalanya. Taib, sehingga kena pipi. Ada pula yang dipakai di tangan. Taib, apakah boleh pakai pelindung kepala? Tidak begitu. Pakainya yang ada begininya. Ah, pernah lihat itu. Orang Romawi pakai seperti itu. Yang penting manfaatnya apa? Kata Imam Ahmad rahimahullah. Berarti ada perselisihan apakah itu tasabuh atau tidak. Kalau ada manfaatnya, maka luas. Luas itu artinya boleh begini, boleh begitu, tergantung manfaatnya. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal, dari perselisihan mereka didapatkan kesimpulan bahwa mereka sangat khawatir memakai sesuatu yang ternyata sama dengan orang di luar Islam. Walaupun ternyata bermanfaat. Pakai topi yang menutupi dari matahari, apakah ini enggak tasyabuh? Ya amirul mukminin, boleh pakai begini. Setelah Amirul Mukminin di zaman Imam Ahmad bertanya pada Imam Ahmad, apa boleh yang demikian? Baju besi juga muncul model-model terbaru sama dengan yang dipakai oleh Romawi, Persia. Bolehkah kita pakai yang seperti itu? Bukankah ini tersabu dengan mereka? walaupun kesimpulannya ada yang mengatakan tidak tasyabbuh karena manfaatnya, bukan karena niru mereka, karena manfaatnya kita perlukan. Karena manfaatnya kita perlukan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala Abu Bakrin qala wa qad ihtajja ba'dun nas fi hadha biqoulihi ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Bahkan sebagian para ulama berdalil dengan dalil wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan-kekuatan. Kalau ternyata ada baju besi yang lebih kuat, lebih bagus, mungkin lebih ringan dipakai sehingga bisa lincah dalam berperang, tapi buatan kufar, modelnya sama dengan yang dipakai Persia dan Romawi, bagaimana? Kata mereka, a'iddulahum mastata'tum min quwwa, persiapkanlah yang membuat kalian lebih kuat, maka yang lebih kuat kita pakai. Itu barakallahu fikum, di antara ulama berdalil dengan ayat itu sehingga menyatakan pakai yang model-model orang di luar Islam pun enggak apa-apa kalau kenyataannya lebih kuat, kenyataannya lebih bagus. Baik, yang begini apa kelemahannya? Hah? Satu tadi bisa lepas lempengan ini malah masuk ke pipinya. Bisa pula kalau dari bawah empat pedangnya masuk dia. Karena dia bentuknya hanya dirangkai satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau lempengannya nyatu begini, tidak bisa. Tetapi ada masalah lain, berat. Dia berat dipakainya. Wa ala kulli hal, silakanlah kalian persiapkan kekuatan dengan apa yang kalian bisa. Berarti ma huwa aqwa wal mukhtar. Yang lebih kuat lebih dipilih. Begitu kata sebagian mereka. Qala al-Azram qultu li Abi Abdillah wa ihtaja bi hadhihi al-ayah ba'dhu an-nasi fil Qaus al-Farisiyah. Dengan ayat itu juga mereka memakai busur-busur Persia. Busur-busur Persia memiliki model yang berbeda dengan model yang lainnya. Dan katanya lebih jauh melesat, lebih begini, lebih begitu. Qultu inna ahli Khurasan yaz'umuna annahu la manfa'ata lahum fil Qaus al-Arabiyyah. Dan katanya penduduk Khurasan menganggap enggak ada manfaat bagi mereka dalam busur-busur Arabiyyah. Wa innaman nikayah indahum lil Farisiyyah. Sesungguhnya yang lebih mengena, nikayah itu lebih mengalahkan, lebih manjur atau lebih lebih mengena adalah yang bikinan Persia. Hala kaif, bagaimana? Wa innama futihati dunya bil Arabiyyah. Bagaimana mungkin busur mereka lebih hebat, lebih mengalahkan, padahal kenyataannya orang Arab yang mengalahkan mereka semua. Ini alasan yang lawannya. Siapa yang mengalahkan Persia? Kaum muslimin dengan busur-busur Arab, dengan busur-busur Arabiyah. Siapa yang mengalahkan Romawi? Orang Arab juga dengan senjatanya orang-orang Arab. Wahakadha. Qala al-Asram qultu li Abi Abdillah, aku katakan pada Abu Abdillah, wa ra'aituhum bis-saghr la yakaduna ya'diluna bil Farisiyah. Aku lihat mereka di front-front perbatasan dalam peperangan, la yakaduna ya'diluna bil Farisiyah. Hampir-hampir mereka tidak pernah berpindah ke senjata Persia atau ke busur-busur Persia. Qala inna ma ra'aitu ar-rajul bisyam mutanakkiban qausan arabiyyah. Hanya saja aku melihat seseorang di Syam, mereka justru memegang busur Arabiyah. Orang Syamnya malah memakai busur Arabiyah. Kenapa kita pakai busurnya Persia? Orang Syamnya sendiri pakai busur Arabiyah. Warawa al-Asram an Hafs ibn Umar. Haddathana Raja ibn Murji. Haddathani Abdullah ibn Bishr an Abi Rashid al-Hibrani. وابي الحجاج السكسكي An Ali radhiyallahu taala anhu qala innama Rasulullah sallam yatawakka ala qausin lahu arabiyah. Sesungguhnya Rasulullah sallam bertekan, berpegang dengan busur miliknya, busur arabiyah, untuk menunjukkan bahwasanya yang lebih afdal, yang lebih nyunnah adalah busur arabiyah. Idra'a rajulan mahu qas farisiyah. Karena disampaikan hal itu oleh Ali, karena sesungguhnya dia melihat orang memakai busur Persia. Faqala alqiha fa innaha mal'una. Buang itu. Aku melihat Rasulullah SAW memakai dan bertekan, berpegang dengan busur Arabiyah. Buang itu. Mal'una, innaha mal'una. Walakin alaihim bil qisyil Arabiyah, tetapi atas mereka untuk memakai busur Arabiyah atau senjata-senjata Arabiyah. Birimahil qanah, dengan anak-anak panah al-qanah. Fabiha yu'ayyidullahu din, dengan senjata-senjata inilah Allah dukung agama. Dengan senjata-senjata Arabiyah inilah Allah bela agamanya. Wa biha yumakkin lakum fil ard, dan dengan senjata-senjata itu mereka mengalahkan atau mengokohkan untuk kalian di dunia, mengokohkan agama ini di dunia. Wali ashabina fil qausil farisiyah wa nahwiha kalamun tawil. Dalam masalah busur Persia ini dan yang sejenisnya, dalam masalah pakaian tadi, dalam masalah pakaian besi tadi, pakaian kulit tadi, ada kalamun tawil. Laisa hadza mawdi'uhu, bukan ini tempatnya. Wa innama, ini intinya. Wa innama nabbahtu bidzalik ala anna ma lam yakun min hajjil muslimin bal huwa min hajjil ajam aw nahwihim. Yang perlu diingatkan di masalah-masalah ini adalah bahwa apa-apa yang bukan dari kaum muslimin, bukan dari ajaran kaum muslimin, bukan dari kebiasaan kaum muslimin dan bimbingan kaum muslimin, maka itu kebiasaan ajam di luar Islam. Aw nahwihim, atau yang sejenis mereka. Wa in dhaharat faidatuhu, walaupun kadang muncul faedahnya. Ini dari luar Islam, tapi ada faedahnya. Wa wadahat manfaatuhu, walaupun tampak kadang-kadang manfaatnya. Tarahum yataraddaduna fi, kelihatan manfaatnya saja, mereka yataraddad, mereka saling ragu. Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Padahal ada manfaatnya. Apalagi enggak ada manfaatnya, ngapain ini mereka? Apalagi enggak ada manfaatnya, ngapain tasabu dengan mereka? Senang kalau disamakan dengan mereka. Bangga kalau memakai punya orang kafir. Ini maksud dari penulis. Masalah-masalah tadi ada manfaatnya. Perlindungan terhadap dirinya. Senjata yang kadang-kadang dianggap lebih hebat, lebih kuat. Jadi milih mana senjatanya? Mau bikinan Pindad atau bikinan Rusia? Pindad, bikinan muslimin. Bandung. Kalau EK, bikinan sana. Yang biasa dipakai oleh mereka. Bagaimana? Pilih mana? Ikhwanuddin a'azzakumullah, itu saja dibahas. Mengapa kira-kira? Karena mereka enggak ingin disamakan dengan orang kafir. Enggak ingin ikut-ikutan dengan orang kafir. Kalau ada manfaatnya saja, yang sesungguhnya beberapa ulama membolehkan karena manfaatnya. Senjata kita kurang canggih, mereka lebih canggih. Ya enggak apa-apa pakai punya mereka. Baik, kita beli. Itu saja, yataraddadun. Mereka ragu-ragu, tanya pada Imam Fulan, tanya pada Imam Fulan. Di zaman Umar, tanya pada Umar, ya Umar, apakah boleh pakai pakaian seperti ini? Bukankah ini pakaian besi Persia, Romawi? Bukankah ini busurnya mereka, dan seterusnya. Apalagi yang tidak bermanfaat, ngapain meniru mereka? Ma dhaharat fa'idatuhu wa dhahat manfa'atuhu tarahum yataraddaduna fi. Kamu lihat mereka ragu-ragu. Wa yakhtalifuna li ta'arudid dalilain, Dan mereka ragu-ragu karena bertentangannya dua dalil. Dalil yang menganggap itu tasyabbuh dan dalil yang menganggap kalau bermanfaat tidak mengapa. Sudah pernah kita contohkan tadi bahwa kalau ada alasan tertentu, manfaat tertentu, sisi tasyabbuhnya berkurang. Jangan sholat ketika matahari akan terbenam dan ketika matahari mulai terbit. Kecuali sholat-sholat dhatu asbab. Karena ada sebabnya, ada manfaatnya, maka mengalahkan tasyabuhnya. Kamu niru mereka? Enggak. Saya masuk masjid, maka saya wajib tahiyatul masjid. Ada asbab. Tapi kalau tiba-tiba tidak ada alasan apapun dia sholat, di waktu itu baru ada pertanyaan. Ngapain sholat di jam seperti ini? Mau niru mereka yang nyembah matahari? Begitulah kira-kira pembahasannya. Dalil mulazamatil hajjil awal wa dalil isti'malu hadha alladhi fihi manfa'ah bila madarrah. Apa dua dalil tadi yang kelihatannya saling tarik-menarik? Pertama, dalil mulazamatul hajjil awal. Dalil untuk berpegang dengan bimbingan Rasul dan kebiasaan Rasul dan kaum muslimin. Inilah asal. Hukum asal disuruh untuk mengikuti bimbingan Rasul dan kebiasaan kaum muslimin. Dalil yang kedua, isti'malu hadzal ladzi fihi manfa'atun bila madarrah. Dalil kedua, bolehnya memakai sesuatu yang dari luar Islam tetapi bermanfaat dan tidak memberikan madarat. Masalah duniawiyah. Bermanfaat tidak bermadarat. Kenapa kamu belinya produk luar, enggak produk dalam negeri? Oh, ini lebih kuat. Lebih bagus kualitasnya. Nah, ini ada alasan. Itu boleh. Tapi hanya karena kesukaan pada orang di luar Islam, itu yang tidak boleh. Ma annahu laisa minal ibadat. Padahal semua yang dibahas tadi bukan dalam masalah ibadah. Bukan dalam masalah ibadah. Wala tawabi'aha. Bukan pula yang berkait dengan ibadah. Bukan ibadah, bukan yang berkait dengan ibadah. Bukan ibadah itu artinya bukan cara ibadahnya mereka yang ditiru, tapi pakaian. Bukan pula yang berkait dengan ibadah, yaitu pakaian khusus dalam ibadah. Itu sudah jelas dilarang. Pakaian khusus mereka khas. Seperti pakaian ihram tapi oranye. Ya jangan ditiru, itu pakaian ibadahnya mereka. Padahal yang ini yang dibahas tadi bukan ibadah mereka, bukan pula yang berkait dengan ibadah mereka. Wa innama huwa minal umuri dunyawiyah, hanya perkara dunyawiyah kaum muslimin sejak salaf, sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in sampai di zaman para a'immah, mereka tidak ingin menyamai orang-orang di luar Islam. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.